ku coba angkat apa yang kau rasa kini. Duniamu pun bergerak, tak satu pun yang berarti. Tatapkan kawan lain menjilati hidup ini. Siapkan bingkai diri, siapkan masa depanmu. Yang kau rasakan sebagai klise, lelahkan kedua pasang seliamu. Hari ini terlalu indah untuk diburamkan, dan kau terus hitamkan jejak langkahmu. Semoga saja ini hanya fase dalam hidupmu, dan ku harap itu bukan sisa-sisa rumah. Semoga saja ini hanya sebuah fase dalam hidupmu, dan ku harap itu bukan sisa-sisa. Semoga saja ini hanya sebuah fase.